pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 9 Oktober 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. Penodong Kadis Perindak Kopdirat menyerahkan diri ke polisi. Satu tewas dan dua kritis akibat ditabrak sepeda motor di Lok Sukun. Murid Minmon Tasik hilang terseret arus di Sungai Redup. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudelun, seorang lagi penodong Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Biren menyerahkan diri ke Polres Biren Jumat malam. Dua tersangka lainnya sudah terlebih dahulu ditangkap Polres Biren. Sehingga ketiga tersangka dalam kasus tersebut kini sudah diamankan di Mapolres Biren. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kapolres Biren AKBP Heru Novianto mengatakan, tersangka yang menyerahkan diri tersebut berinisial Z, alias AU, 35 tahun, warga desa Krung Joli Timu, Kecamatan Kuala, Biren. Tersangka datang ke Polres Biren usai sholat maghrib dan langsung menyerahkan diri. Dengan penyerahan diri tersangka Z, seluruh tersangka dalam kasus penodongan Kadis Perindakop dan UKM Biren yang terjadi Rabu 28 September lalu sudah berada di sel Mapolres Biren. Dua tersangka lainnya sudah duluan ditangkap sebelumnya. Seperti diberitakan, Kadis Perindakop Biren Darwansyah diancam tembak oleh tiga orang tak dikenal di teras rumahnya di Juli Menasah Jo, Kecamatan Juli, Rabu malam 28 September lalu. Kasus pengancaman ini terkait masalah proyek. Sementara Darwansyah meminta para pelaku yang sudah ditangkap dihukum sesuai aturan. Darwansyah juga mengharapkan tidak ada pihak-pihak tertentu yang ingin menyelesaikan masalah di luar proses hukum. Darlun, tiga wanita warga Desa Ranto, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara, ditabrak sepeda motor saat pulang mengaji di desa setempat Jumat malam. Seorang di antaranya, Basriah, 55 tahun, tewas. Dua lainnya, Nur Hayati, 46 tahun, dan Nur Aini, 56 tahun, mengalami luka parah. Sementara pengendara sepeda motor luka lecet dan sesak napas. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kasat Lantas Polres Aceh Utara, AKP Iqmal, menjelaskan. Kejadian itu berawal ketika Del Fitri, 20 tahun, warga Alumedem, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara, melaju dalam kecepatan tinggi dengan sepeda motor Honda Spesi dari arah Banda Aceh menuju Medan. Di depan Del Fitri, ada tiga ibu-ibu sedang berjalan kaki dengan arah yang sama. Mereka hendak pulang ke rumahnya usai mengaji di musala desa setempat. Ketiga ibu-ibu berjalan agak melebar ke tengah jalan karena di sepanjang kiri jalan nasional itu banyak tumpukan pasir untuk pembangunan proyek desa. Hal tersebut menyebabkan Del Fitri yang melaju dalam kecepatan tinggi langsung menabrak ketiga ibu-ibu itu karena menghindari tumpukan pasir. Usai kejadian, ketiga korban dibawa ke Puskesmas Lok Sukun untuk mendapatkan pertolongan awal. Namun karena kondisi parah, Nur Hayati dan Nur Aini dirujuk ke rumah sakit di Lok Semawi, sedangkan Basriah meninggal dunia. Sudarlun, Nadia, 12 tahun, murid Min Bukit Baru, Kecamatan Montasik, Aceh Besar, hilang terseret arus saat mandi bersama dua temannya di Sungai Redup, Kecamatan setempat, Sabtu petang. Putri kandung dari Marzuki, warga Jeruk Bali, Kecamatan Montasik itu sampai tadi malam belum ditemukan. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. PJ Kecik Menasah Tutong Montasik Zulkarnain menjelaskan, saat kejadian Nadia bersama dua temannya Nurin dan Sarah sedang asyik mandi di Sungai Redup. tiba-tiba ketiganya langsung terseret arus. Namun Nurin dan Sarah berhasil ditarik dan diselamatkan oleh warga setempat yang sedang mencuci pakaian di sungai itu, sementara Nadia langsung hilang terseret arus. Upaya pencarian korban melibatkan tim Basarnas dari kantor SAR Banda Aceh, PMI Aceh Besar, serta relawan RAPI. Namun hingga pencarian dihentikan, korban belum juga ditemukan. Upaya pencarian akan dilanjutkan pada minggu pagi ini. Warga setempat juga ikut mencari sebatas kemampuan yang dimiliki sampai korban ditemukan. Sudarlun personil Polsek Pantai Bidari Kamis kemarin berhasil menangkap pelaku AR 23 tahun warga Gampung Saragala, Kecamatan Pantai Bidari, karena telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur di kecamatan itu. Dari Aceh Timur, Sen Hendri melaporkan. Kapolsek Pantai Bidari Ibtu Zainir mengatakan, tindakan pencabulan terhadap korban yang masih di bawah umur yang dilakukan pelaku AR terjadi pada hari Selasa 4 Oktober lalu. Awalnya pelaku menjemput korban yang masih berumur 15 tahun dari Gampung Saragala untuk diantar ke rumah orang tua korban di Gampung Sijudo. Namun dalam perjalanan, pelaku membawa korban singgah ke sebuah pondok. Di pondok itulah pelaku mencabuli korban. Orang tua korban tidak terima atas perbuatan pelaku sehingga terjadi pertengkaran. Warga kemudian menghubungi petugas untuk mengamankan pelaku. Untuk sementara pelaku masih ditahan di Polsek Pantai Bidari. Selanjutnya perkara ini akan dilimpahkan ke Polres Aceh Timur. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun proses belajar mengajar di SMA Negeri 2 Sama 2 Aceh Selatan yang beralamat di Gampung Kuta Blang, Kemukiman Sedar, Kecamatan Sama 2 sangat memprihatinkan. Pasalnya akibat belum dilengkapi fasilitas mobiler, siswa-siswi di SMA tersebut terpaksa belajar di lantai. Dari Aceh Selatan, Taufik Zas melaporkan. Juru bicara LSM Lembaga Independen Bersih Aceh Selatan, Adi Irwan, mengatakan, bangunan SMA Negeri 2 Sama 2 yang begitu mewah minim fasilitas. Seharusnya sebelum proses belajar mengajar dimulai, dilengkapi dulu fasilitas mobiler, bukan menyuruh siswa belajar di lantai. Menurutnya, kondisi itu bukan hanya dialami para siswa, namun dewan guru di SMA tersebut juga terpaksa duduk di lantai hanya beralaskan tikar. Dikarenakan mobiler yang tersedia hanya 4 unit dan itu pun terpaksa dibeli dengan menggunakan dana BOS. Bahkan komplek SMA tersebut juga rawan longsor. Pasalnya di beberapa titik terpantau tanah di areal sekolah yang lokasinya berada di Bukit Gampung Kuta Blang itu sudah mulai longsor. Kepala SMA Negeri 2 Sama 2 Muzakir mengaku bahwa dirinya sudah berupaya agar siswa di SMA tersebut bisa belajar seperti siswa sekolah lainnya. Dirinya juga sudah menjajaki kursi dan meja bekas di sekolah lain, namun usaha itu tidak berhasil. Saat ini pengadaan mobiler masih dalam proses tender Dinas Pendidikan setempat. Sudarlun jembatan Laem Bereng yang menghubungkan lintas utama Singkil Subul Salam, tepatnya di perbatasan Gunung Meriah dengan simpang kanan, kini telah amblas. Kondisi ini menyebabkan kendaraan dari kedua arah sulit untuk melintas, bahkan kendaraan berukuran besar tertahan di lokasi. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Pantauan di lapangan, jembatan amblas dalamnya hampir 2 meter. Agar tidak terlalu dalam, di lokasi amblas telah ditimbun menggunakan material sertu. Namun sayangnya, ketika diguyur hujan menjadi licin hingga kendaraan terjebak. Jembatan amblas itu sudah lama dan bertambah parah sekitar 2 hari ini, kendaraan pun banyak tidak bisa melintas. Sementara itu, di samping jembatan amblas sudah dibangun jembatan darurat dari kayu. Letaknya sangat dekat dengan rumah penduduk. Kemudian kendaraan yang bisa melintas hanya yang berbobot 3 ton. Kondisi itulah yang menyebabkan kendaraan besar, terutama mobil tangki pengangkut CPO, tidak berani melintas hingga menimbulkan antrian. Sedangkan kendaraan kecil, umumnya masih bisa melintas. Warga berharap jembatan amblas segera diperbaiki oleh dinas terkait dan pemerintah. Kemudian jembatan darurat di sampingnya, kapasitasnya ditingkatkan agar kendaraan bermuatan berat bisa melintas. Darlun Adam Jordan, 23 tahun, asal Desa Kuala, Kecamatan Blang Mangat, Lok Sumawe, Jumat malam diringkus aparat Sat Narkoba Polres Aceh Utara dalam razia di depan Mapolres Aceh Utara di Desa Redup, Kecamatan Lok Sukun. Bersama tersangka, polisi mengamankan satu paket sabu-sabu. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kasat Narkoba Polres Aceh Utara, Inspektur 1 Polisi Suharto menyebutkan, ketika sedang berlangsung razia di depan Mapolres, tiba-tiba melintas mobil L300 dari Aceh Timur menuju Lok Sembawe. Petugas kemudian langsung memeriksa penumpang yang berada di dalamnya. Saat pemeriksaan, petugas mulai curiga terhadap gerak-gerik penumpang bernama Adam Jordan. Kemudian petugas memeriksa sebuah tas ransel warna hitam milik pemuda tersebut. Ternyata polisi menemukan satu paket besar sabu-sabu seberat 98,57 gram. Pria itu langsung dibawa ke Mapolres untuk menjalani pemeriksaan. Kepada petugas, pria itu mengaku hanya kurir yang diupah seseorang untuk membawa sabu-sabu tersebut dari kawasan IDI ke Lok Sembawe. Dan ia mengaku baru sekali menjadi kurir. Petugas masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengetahui kebenarannya dan juga mengungkap jaringan mereka. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 9 Oktober 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafm.com. Follow juga Twitter @serambiafm. Syederalun, wassalam.